Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. إخواني في الدين jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan tahmid dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-Nya lah tersempurnakan amalan-amalan saleh yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dengan kenikmatan-kenikmatan-Nya lah kita dapat terus istiqamah di atas jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di atasnya. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakum Allah jami'an. Kemudian pada pembahasan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yang beliau kumpulkan dalam 40 hadis, kita telah sampai pada hadis yang ke-6 yang beliau sebutkan, yakni hadisnya sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa saja yang halal di dunia ini perkaranya jelas, dan perkara-perkara yang haram juga jelas, dan di antara yang halal dan yang haram ada umurun mushtabihat, ada perkara-perkara yang sama, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang memahaminya kecuali sebagian saja, banyak yang tidak paham tentang perkara-perkara mushtabihat tadi, perkara-perkara yang masih tersamarkan tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam perkara yang mushtabihat, ke dalam perkara yang belum jelas perkaranya, hukum halal atau haramnya, maka dia telah menjaga agamanya dan dia telah menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang memberanikan diri untuk menjatuhkan dirinya ke dalam perkara yang musytabihat, maka sangat-sangat mungkin dan rentan baginya terjatuh ke dalam keharaman-keharaman yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Intinya dalam hadis yang kemarin kita baca adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya dari perkara-perkara yang sifatnya adalah musytabihat, dari perkara-perkara yang sifatnya adalah tersamarkan, yang belum jelas apakah itu halal ataupun haram. Yang kemarin kita baca tafsir dari para ulama menjelaskan tentang apa itu perkara-perkara yang musytabihat. Mereka menyebutkan ada dua perkara yang musytabihat yang tersamar. Yang pertama adalah perkara yang kita belum tahu ilmunya. Maka dalam perkara ini kita ditugaskan untuk bertanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama yang memungkinkan bagi mereka untuk menjelaskan kepada kita tentang hukum sesuatu tadi. Selama kita belum tahu hukumnya, selama kita belum menanyakannya, maka itu adalah perkara yang musytabihat, perkara yang tersamar, tidak boleh bagi kita, atau sangat-sangat lebih baik bagi kita untuk tidak melakukannya karena kita tidak tahu hukumnya. Kemudian yang kedua adalah perkara yang para ulama masih tawakuf di sana. Para ulama tatkala mereka ditanya tentang permasalahan, maka mereka tidak mampu menjawabnya. Mereka masih membutuhkan barakallahu fikum penelitian-penelitian kembali, karena mungkin pertanyaan-tanya kata sifatnya kontemporer, ya, perkara-perkara yang baru dimunculkan, baik sistem jual beli baru atau sistem sewa menyewa baru. Tapi misalnya dari perkara-perkara yang mungkin para ulama ada tawakuf di sana, maka selama para ulama belum menfatwakan halal atau haramnya, maka akan lebih baik dan sangat baik apabila kita menahan diri dari perkara tersebut, karena itu termasuk bagian daripada umur musytabihat, perkara yang tersamarkan. Kemudian kita masuk dalam hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis yang ketujuh adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ruqayyah Tabib Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu qala an Abi Ruqayyah Tamim Ibni Aus Ad-Dari رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasiha. Ad-din artinya adalah agama, an-nasiha yang nanti maknanya akan kita tafsirkan. Dan akan kita baca tafsirnya. Ada dua tafsiran di sana untuk makna nasihat. Ad-din di sini menggunakan alif lam. Bagi yang belajar bahasa Arab, mereka paham ini adalah bentukan kata ma'rifat. Begitu pula an-nasihat, ini juga kata yang bersambung dengan alif lam. Itu namanya isim ma'rifat. Dan ad-din an-nasihat ini bentukan mubtada khobar, yang mana secara hukum asal mubtada khobar itu mubtadanya adalah ma'rifat, khobarnya adalah nakirah. Kalau tadi ma'rifatnya dengan alif lam, mubtadanya pakai alif lam tapi khobarnya tidak menggunakan alif lam. Ini hukum asalnya. Nah, akan tapi Kenapa di sini Rasulullah SAW menggunakan khobar dengan alif lam? Karena para ulama, tatkala khobar itu diberikan alif lam, yakni dimakrifatkan juga, itu memberikan faedah pembatasan. Memberikan faedah pembatasan. Sehingga di sini kalau diartikan ad-dinu nasihat, bukan semata-mata diartikan agama itu nasihat, tapi hanya saja agama itu adalah nasihat. Ada kalimat hanya saja, karena bermakna hasr, bermakna pembatasan. Nah, hanyalah agama itu nasihat. Maka kami bertanya, yakni Tamim ibn Aus Ad-Dari dan orang-orang yang bersama beliau bersama-sama mendengar hadis yang Rasulullah SAW sampaikan ini, hanyalah agama itu adalah nasihat. Terhadap siapa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, untuk Allah. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk para penguasa-penguasa kaum muslimin dan rakyat-rakyatnya. Hadis sahih riwayat Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam hadis nomor urut yang ke-55. Dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul iman tapi tanpa sanad. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya agama itu hanyalah nasihat. Apa yang dimaksudkan dengan kata nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis ini sehingga kita dapat memahami apa yang beliau mau dengan baik? Hanyalah agama itu sebagai nasihat. An-nasihat di dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Secara bahasa, yang pertama adalah an-nasihat artinya memberikan sesuatu yang terbaik. Memberikan sesuatu yang terbaik. Kemudian yang kedua, di antara makna nasihat adalah iltiamu syai'ai bihaitsu la yakunu hunaka tanafurun bainahuma. Terjadinya hubungan erat antara dua sesuatu di mana tidak ada rongga, ya. Tidak ada celah antara keduanya. Yani betul-betul dirapatkan hubungan antara dua sesuatu ini. Makanya seorang penjahit itu disebut dalam bahasa Arab diantaranya adalah nasih, pemberi nasihat. Kenapa penjahit dinamai dengan nasih, pemberi nasihat? Karena seorang penjahit itu menyatukan antara dua sesuatu yang terpisah. Makanya dia disebut dengan nasih. Ini nanti ada kaitannya dengan makna hadis yang ada bersama kita. Agama itu adalah nasihat. Kata Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, agama adalah nasihat, yakni untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk a'immatul muslimin, untuk penguasa-penguasa kaum muslimin dan rakyatnya. Makna nasihat yang pertama, memberikan sesuatu yang terbaik, ini bisa dimaknakan untuk lima-limanya, ya. Yani memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Berarti nasihat untuk Allah maknanya adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Nasihat kepada kitabullah, memberikan sesuatu yang terbaik untuk kitabullah. Untuk Rasulullah, berarti nasihat untuk Rasulullah adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk Rasulullah dan begitu seterusnya. Dan makna yang kedua juga sama. Nasihat untuk Allah berarti adalah mengupayakan diri agar terjadi hubungan yang erat antara diri kita dengan Allah. Nasihat untuk kitabullah, kalau diartikan nasihat dengan makna yang kedua tadi, berarti maknanya adalah kita mengupayakan adanya hubungan antara kita dengan kitabullah dengan hubungan yang baik. Nasihat untuk Rasulullah, kalau dimanakan nasihat dengan makna yang kedua tadi, berarti artinya adalah mengupayakan diri agar ada hubungan antara kita dengan Rasulullah dengan hubungan yang baik. Dan begitu seterusnya. Itu makna daripada nasihat. Agama adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk imam-imam kaum muslimin, dan untuk para rakyatnya. Nah, sehingga insyaallah jelas, jangan sampai ada yang terusik lagi, agama itu nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah gimana? Selama ini kan yang mungkin sebagian orang pahami, nasihat itu kita membenarkan orang yang salah, kita memberikan pengarahan kepada orang yang sedang melakukan kesalahan atau orang yang sedang membutuhkan bimbingan. Nah, ini berarti nasihat untuk Allah gimana maksudnya? Apakah Allah salah? Enggak. Ya. Karena mana nasihat dalam bahasa Arab itu banyak. Ya. Yang tadi kita sampaikan ada dua. Nasihat untuk Allah bisa dimaknakan memberikan sesuatu yang terbaik dan mengupayakan terjadinya hubungan yang erat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya nasihat. Ini maknanya nasihat. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah jami'an. Kemudian para ulama rahimahumullah taala, para pensyarah hadis ini, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, menjelaskan bagaimana cara-cara yang dapat kita lakukan apabila kita menginginkan untuk memberikan nasihat kepada Allah. Yakni kita memberikan sesuatu yang terbaik atau kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ibnu Taimin menyebutkan yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kepada Allah dilakukan dengan mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasul ibadah, mengikhlaskan ibadah, ini maknanya adalah kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita menafikan sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tatkala kita beribadah kepada Allah, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah. Kita tidak mengharapkan balasan-balasan yang lainnya. Tatkala kita beribadah, kita tidak mengharapkan pujian-pujian. Tatkala kita beribadah, bukanlah niat kita mendapatkan sebagian yang sedikit daripada dunia atau sanjungan-sanjungan manusia. Itu namanya ikhlas. Menyembahnya hanya kepada Allah, dan tatkala menyembah Allah tidaklah mengharapkan kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan daripada ikhlas adalah syirik. Maka orang-orang yang mempraktikkan kesyirikan dalam kehidupan-kehidupan mereka, maka pada hakikatnya dia tidak mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau terjadi hubungan antara dia dengan Allah dengan hubungan yang baik. Karena syirik adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dilawankan dengan ikhlas, kalau yang namanya ikhlas menyembahnya hanya kepada Allah, berarti syirik adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan semua jenis bentuknya, sembahan-sembahan yang ada. Baik sembahan-sembahan yang bentuknya adalah patung atau bebatuan-bebatuan atau pepohonan-pepohonan atau jin-jin, bahkan menyembah kepada mayit-mayit nabi atau mayit-mayit wali atau mempersembahkan doa kepada para malaikat, selama itu yang dia puja dan dia ibadahi bukan Allah, itulah sebuah kesyirikan, lawan daripada keikhlasan. Dan apabila tadi ikhlas juga kita maknakan dan kala menyembah Allah kita tidak mengharapkan sesuatu kecuali hanya pahala dari Allah, maka di antara bentukan syirik juga adalah tatkala seseorang beribadah kepada Allah tapi dia mengharapkan sesuatu yang lain daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, ini namanya syirik akbar. Syirik yang besar yang dapat mengeluarkan seorang dari lingkup keislaman. Adapun yang kedua, tatkala seorang beribadah kepada Allah namun menginginkan sesuatu yang lain daripada pahala, maka ini dikategorikan sebagai syirik aswar yang dikhawatirkan apabila terus-menerus dilakukan dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik akbar yang dapat mengeluarkan seorang dari lingkup keislaman waria. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Ibnu Utsaimin juga menyebutkan nasihat kepada Allah adalah mempersaksikan asyhadah bil wahdaniyah, mempersaksikan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah dalam hal apa? Fil rububiyah, dalam hal ketuhanannya, dalam hal penciptaannya, rububiyah yakni dalam hal penciptaan, dalam hal pemberian rezeki, dalam hal pengaturan alam semesta, ini rububiyah. Kita yakini Allah esa dalam semua hal ini. Allah esa dalam hal penciptaan, dalam pemberian rezeki dan juga dalam pengaturan alam semesta. Wa uluhiyatihi, dan Allah esa dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini semua bentuk ibadah kepada selain Allah adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang Rasulullah SAW diutus untuk menghancurkannya. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan mempersaksikan akan keesaan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah tidak ada yang semisal dengannya daripada makhluk-makhluknya. Walaupun secara nama adalah sama, kita punya sifat pendengaran, Allah punya sifat pendengaran, tapi sifat pendengarannya Allah dengan makhluk jauh-jauh berbeda. Kalau pendengaran makhluk itu terbatas, tapi pendengaran Allah itu tidak terbatas. Allah mendengar segala sesuatu. Begitu pula sifat-sifat Allah yang lain. Allah esa dalam hal tersebut. Itulah makna nasihat untuk Allah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian nasihat untuk kitabullah. Sebelumnya, kenapa kitabullah disebutkan terlebih dahulu sebelum Rasulullah? Kenapa nasihat kepada kitabullah terlebih dahulu didahulukan penyebutannya dibandingkan nasihat kepada Rasulullah? Kata para ulama, karena kitabullah ini baqi, kitabullah ini akan terus ada wujudnya di tengah-tengah kita, akan terus ada sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Adapun Rasulullah, maka beliau adalah seorang manusia yang wafat. Namun sunnah beliau juga terus diabadikan, terus ada sampai hari kiamat nanti, sampai Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Nasihat kepada kitabullah yang pertama kata Ibnu Utsaimin adalah azabu anhu, membelanya. Azab artinya adalah membela. Membela kitabullah. Bi an yadubbal insanu anhu tahrifal mubtilin. Dengan seorang membela Al-Qur'an ini dari upaya-upaya penyelewengan lafaz dan makna. Karena orang-orang yang berupaya untuk menyelewengkan ayat Allah, ada yang berupaya menyelewengkan lafaznya, seperti orang-orang Syiah, begitu pula orang-orang Jahmiyah. Ada juga yang berupaya menyelewengkan kitabullah, ayat-ayatnya dari segi maknanya. Dan ini terjadi pada banyak fiqh, terjadi pada banyak kelompok-kelompok sempalan Islam, ya. Apalagi Syiah, terlalu banyak penistaan mereka terhadap kitabullah. Bukan hanya pada satu ayat, tapi dalam banyak ayat. Bahkan Syiah bisa dikatakan sebagai penista Al-Quran terbesar. Ya, kalau sebelumnya ini digembar-gemborkan untuk dipidana, maka orang-orang Syiah lebih layak tentu. Karena bukan secara mana saja mereka ya, barakallahu fikum, berupaya untuk memalingkan mana Al-Quran, tapi secara lafaz mereka pun berani rubah. Nah, ini sungguh betul-betul tidak beradab. Nah, dan juga penyelewengan makna Al-Quran ini juga terjadi dalam banyak kelompok-kelompok sekolah Islam, di mana mereka berdalil atas kebid'ahan yang mereka lakukan dengan ayat. Ya, padahal ayat tersebut sama sekali tidak menjelaskan tentang apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menjadi madhabnya. Maka termasuk nasihat kepada kitabullah, nasihat kepada Al-Quran, membelanya, yakni membela Al-Quran dari upaya-upaya penyelewengan tadi dengan apa? Dengan mendakwahkan kebatilan-kebatilan yang mereka serukan itu, supaya manusia tahu kebatilannya dan kita dapat menjelaskan al-haq kepada mereka. Nah, itu namanya membela azab. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah tasdiqu khabarihi, tasdiqan jaziman la miryata fihi, membenarkan kabar-kabar, membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dengan pembenaran yang mantap, yang tidak ada keraguan sama sekali. Apabila Al-Quran mengkhabarkan akan ada seperti ini, maka harus kita imani. Al-Quran mengkhabarkan pada umat terdahulu terjadi seperti ini, maka harus kita imani. Di neraka seperti ini nanti akan terjadi, di surga seperti ini, di hari kiamat akan terjadi seperti ini, maka harus kita imani dengan tasdiqan jaziman, dengan pembenaran yang betul-betul mantap, tidak boleh ada keraguan sama sekali dalam keimanan kita tadi. Allah mengkhabarkan akan terjadi hari kiamat, harus yakin betul-betul akan terjadi nanti hari kiamat. Al-Quran mengkhabarkan bahwasanya kaum-kaum atau umat-umat terdahulu mereka diazab dengan azab yang seperti ini, yang mungkin secara akal kita nggak masuk. Ya. Ada suara yang begitu keras sampai membuat mereka mati, jantung-jantungnya copot karena suara tersebut. Harus kita imani seperti ini. Allah mengkhabarkan ada umat yang diazab dengan kampung yang diangkat ke atas langit sana, sampai disebutkan dalam hadis, ya, lolongan-lolongan anjingnya itu terdengar di langit sana, kemudian Allah balikkan lagi kampung tersebut, yang secara nalar akal kita mungkin apakah mungkin terjadi atau enggak itu. Tapi tatkala itu ada dalam Al-Qur'an, maka kita harus meyakininya dengan tasdiqan jaziman, dengan keyakinan yang mantap. Enggak boleh meragukan itu semua sama sekali. Itu namanya nasihat kepada kitabullah. Nah, kemudian juga barakallahu fikum, yang ketiga kata Ibnu Zaimin adalah imtithal awamirihi, berupaya mewujudkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini termasuk upaya nasihat kita terhadap Al-Quran, supaya hubungan kita baik dengan Al-Quran, kita wujudkan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Allah perintahkan untuk taat kepada Rasul, kita taati. Ya. Allah perintahkan untuk mengembalikan semua perselisihan kepada kitabullah, kepada Rasulullah dan sunnahnya, kita taati. Dan kalau ada perselisihan terjadi antara kelompok-kelompok, antara pendapat-pendapat, kita kembalikan kepada sunnah. Mana yang benar, mana yang sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW, kita lakukan. Begitu pun ada perintah-perintah yang lain yang tentunya banyak, tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kemudian yang keempat adalah istinab manaha anhu, menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Quran, yang bentuknya adalah larangan-larangan, berupaya kita sekalian untuk menjauhinya sejauh mungkin. Allah larang dari perbuatan zina dan juga dharai'nya, dari perkara-perkara yang dapat mengantarkan kepadanya, kita jauhi. Allah mengharamkan dalam Al-Quran minuman khamr, maka kita jauhi. Dan juga dari larangan-larangan yang lain, ya, tentunya banyak sekali. Kemudian ikhwan, nasihat kepada Rasulullah, nasihat kepada Rasulullah, Ibnu Zaimin menjelaskan dilakukan dengan tajridul mutaba'atilahu, memurnikan mutaba'ah kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, memurnikan mutaba'ah kita. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau setujui. Itu namanya mutaba'ah. Tidaklah kita mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beragama. Tidaklah kita melakukan sesuatu melainkan kita harus pastikan bahwasanya Rasul yang kita mutaba'ahi ini melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Ahzab yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Bagi orang-orang yang beriman yang mengharapkan rahmat dari Allah dan mengharapkan keberuntungan di hari akhir, maka sudah selayaknya baginya menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanahnya, menjadikan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai pedoman hidupnya. Nah, apa yang beliau ucapkan kita berupaya untuk wujudkan itu apabila bentuknya adalah sebuah perintah. Apa yang beliau ucapkan maka berusaha untuk kita jauhi apabila itu bentuknya adalah larangan, dan begitu seterusnya. Mutaba'ah. Kemudian yang kedua, al-iman bi'annahu rasulullahi haqqan lam yakdzib wa lam yumdzab. Mengimani bahwasanya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dengan sebenar-benarnya. Beliau tidak berdusta dalam kerasulannya sama sekali. Nah. Yang ketiga, antumina bikulli ma akhbara bihi min al-akhbaril madhiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Mengimani semua yang beliau kabarkan, semua yang beliau beritakan dari berita-berita umat-umat yang terdahulu atau yang sedang terjadi sekarang atau yang akan datang. Ini sama penjelasannya seperti tadi, ya, nasihat kepada kitabullah. Dan juga selanjutnya mewujudkan perintahnya, menjauhi larangannya, membela syariatnya. Dan penjelasannya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, nasihat selanjutnya setelah nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat kepada a'immatul muslimin. Nasihat kepada penguasa-penguasa yang kaum muslimin. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Dan ini kata Ibnu Utsaimin dilakukan dengan yang pertama caranya adalah i'tiqadu imamatihim wa imratihim, meyakini akan kepemimpinan mereka. Ya. Kita berikan nasihat kepada para umara, kepada para penguasa adalah dengan kita meyakini sahnya kekuasaan dan pemerintahan mereka. Walaupun dilakukan dengan cara yang salah, ya. Karena untuk mendapatkan kursi kepemimpinan ini bisa dilakukan dengan cara yang benar, bisa dilakukan dengan cara yang salah. Tapi selama mereka telah sampai pada kursi kepemimpinan, maka wajib bagi kita untuk mengakui kepemimpinannya. Nah, walaupun kita tidak ikut serta di dalam barakallahu fikum menjadikan dia sebagai seorang pemimpin dengan cara yang salah, dengan cara yang batil. Seperti di antara cara yang salah untuk diangkatnya seorang dari menjadi penguasa adalah dengan menggulingkan penguasa sebelumnya. Ini kita ingkari. Enggak boleh kita ikut serta dengan kelompok pemberontak untuk menggulingkan penguasa yang sah. Tapi ternyata qadarullah masyaa'ah apabila terjadi. Contoh, apabila terjadi, laqadarullah, semoga Allah enggak takdirkan itu, sekiranya terjadi penguasa yang sah kalah dengan pemberontak, pemberontak menguasai sebuah negeri dan kita ada di negeri tersebut, maka kita harus mengakui kepemimpinannya dia. kita mengakui kekuasaan yang ada pada Dia. Nah, bahkan Rasulullah SAW beliau mengancam, ya, barang siapa yang hidup satu hari tanpa ada akad baiat di lehernya, maka dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah, ya, mati tanpa mengakui kepemimpinan pemimpin yang berkuasa di tempatnya, ini namanya mati jahiliyah, matinya seperti orang-orang jahil dahulu. Kemudian yang kedua adalah nasyru mahasinihim, menyebarkan kebaikan-kebaikan penguasa firra'iyah di tengah-tengah rakyat, ya. Menyebarkan, memberitakan kabar-kabar yang baik, sifat-sifat yang baik pada penguasa di tengah-tengah rakyat. Kenapa? Li'anna dhalika yu'addi ila mahabbatin nasi lahum, karena hal ini dapat memicu kecintaan manusia terhadap pemimpinnya tadi. Semakin rakyatnya cinta kepada pemimpinnya, maka mereka akan semakin mampu untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya dan penguasa kalian. Semakin seorang cinta kepada penguasanya, maka dia akan semakin mampu untuk mewujudkan perintah penguasanya tadi. Dia akan bisa semakin taat kepada penguasanya. Nah, sehingga termasuk bentuk nasihat kita kepada para penguasa adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di tengah-tengah rakyat, agar mereka semakin cinta kepada penguasanya dan mereka akan semakin mampu untuk taat kepada penguasanya. Kemudian Utsaimin memberikan tanbih dalam perkara ini, wa hadha aksu ma yafaluhu ba'dun nas min haythu yanshurul ma'ayiba wa yukhfil hasanat, dan ini sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia di mana mereka menyebarkan aib-aib penguasa, ya, di khalayak ramai, dan dia menyembunyikan kebaikan-kebaikan penguasanya, sehingga dia bukanlah menjadikan rakyat semakin cinta, tapi menjadikan rakyat semakin terbakar, semakin benci kepada penguasanya. Ibnu Utsaimin menyatakan, fa inna hadza jawrun wa dhulmun, ini adalah bentuk kejahatan dan bentuk kezaliman. Ya. Kalau rakyat semakin benci kepada penguasanya, lantas bagaimana rakyat mau taat kepada penguasanya? Lantas bagaimana rakyat dapat mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Enggak bisa. Enggak bisa diwujudkan ayat ini apabila tidak ada rasa cinta dari seorang rakyat kepada penguasanya. Sudah lewat. Sudah. 27. 7 menit lagi. Yang kedua, menyebarkan kebaikan-kebaikan penguasa di tengah-tengah rakyat dan tidak melakukan sebaliknya, yaitu menyebarkan aib-aib mereka tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah imtithalu ma amaru bihi wa ma nahau anhu, mewujudkan apa yang mereka perintahkan dan menjauhi apa yang mereka larang, selama itu bukan perkara maksiat. Kalau dalam perkara maksiat, mereka memerintahkan untuk berlaku riba, mereka memerintahkan untuk kita berlaku zalim, maka enggak ada taat. Ya. Begitu pula tatkala mereka memerintahkan, mereka melarang daripada ketaatan, mereka menghalangi kaum muslimin dari salat, mereka menghalangi kaum muslimin daripada haji dan misalnya, maka enggak ada ketaatan yang seperti ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila itu dalam memaksiati sang khaliq. Kemudian ikhwan, yang keempat adalah satru ma'ayibihim ma amkana, menutupi aib-aib mereka semampu kita. Ya, menutupi aib-aib mereka para penguasa semampu kita. Tapi hal ini ikhwan fillah barakallahu fikum perlu diperhatikan. Kita mengucapkan atau kita membaca ucapan beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau memberikan pengarahan kepada pembaca untuk menutupi aib-aib penguasa semampu mereka, bukan maknanya mereka tidak memberikan arahan, tidak memberikan bimbingan kepada penguasanya. Memang aib-aibnya tidak disampaikan di khalayak umum, dan itu semua kita gak ribu. Kita semua pemimpin. Kita contoh, saya pemimpin di rumah saya, dia pemimpin di rumah tangga saya. Kalau aib saya di rumah tangga disebarkan orang lain di khalayak umum, tak akan mau. Orang membicarakan tentang rumah tangga saya, kejelekan saya di rumah tangga, tak ada yang ridho seperti itu. Atau ridho antum sebagai pemimpin di rumah tangga, kemudian aib-aib antum, kejelekan-kejelekan antum diumbar-umbar tentang penguasa, tentang apa yang antum pimpin, tak ada yang ridho sama sekali. Tapi bukan maknanya tatkala seorang tahu kejelekan kita dalam kehidupan rumah tangga, dia enggak nyebarkan, juga dia enggak kasih arahan kepada kita. Bukan maknanya seperti itu. Dia kasih arahan kepada kita, tapi mereka enggak, tapi dia enggak nyebar-nyebarkan. Enggak akan ribo dan akan susah lagi ini untuk menerima nasihat kalau kesalahannya sudah terlebih dahulu dikeluar-keluarkan. Ya, dia sudah teriak-teriak di sana, sudah gibahi kita di sana sini, di rumah sana, rumah sana digibahi kita, ini rumah tangga jelek. Kemudian dia datang kepada kita nasihati, ini susah untuk diterima. Tapi kalau dia gak nyebarkan, tiba-tiba dia datang kepada kita, saya dengar ya akhi, keluhan dari salah seorang keluarga antum seperti ini, antum adanya dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya baik, ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, tapi berubah sikap antum seperti itu. Ini namanya cara yang baik, cara yang bagus, menutupi aib tanpa mendiamkannya. Tidak membicarakan aib tersebut di khalayak umum, tapi senyap nasihatnya. Nah, ya seperti inilah yang bagus. Begitu pula nasihat kepada para penguasa. Kita tutupi aib-aib mereka, tapi juga nasihat kita jalani. Nasihat kepada para penguasa tetap harus terus kita jalankan. Dan itulah sifatnya fardhu kifayah kepada para ulama. Dan nasihat kepada para penguasa itu perlu untuk diperhatikan cara-caranya, ya. Karena ini adalah perkara yang sensitif. Maka harus kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita lakukan nasihat kepada para penguasa dengan perasaan kita sendiri. Kita melihat dia berbuat zalim seperti ini karena dia kezalimannya terlalu, maka kita koar-koarnya juga kencang seperti itu. Enggak sesuai dengan perasaan kita masing-masing, tapi kembalikan kepada adillah, kembalikan kepada dalil. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya syarat-syarat nasihat kepada bulatul umur itu yang diperhatikan adalah diantaranya menasihati dengan lemah lembut dan lafaz yang mudah untuk diterima. Menasihati dengan lemah lembut dan dengan lafaz yang mudah diterima. Lihatlah Nabi Allah Musa dan Harun alaihi wassalam tatkala Allah Subhanahu wa taala utus keduanya kepada Firaun, seorang raja yang zalim yang mengaku sebagai Tuhan, ya, gak mengakui adanya Allah. Tapi tatkala Nabi Musa dan Harun diutus kepadanya, apa yang Allah katakan? Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah oleh kalian berdua kepada raja tadi, kepada Fir'aun, dengan ucapan yang lembut, barangkali dia mau sadar, barangkali dia mau takut. Dalil ini, ayat ini dalam surah Thaha ayat 24 dijadikan dalil sebagai bahwasanya menasihati para penguasa itu akan lebih baik dengan lemah lembut dan juga dengan lafaz yang mudah. Dan ini mungkin dilakukan pada sesama kita, ya, kepada ikhwan-ikhwan, kepada saudara-saudara kita. Kita lakukan langsung dengan seperti ini akan lebih dapat diterima tentunya. La'allahu yatadhakkaru wa yakhsha, makanya Allah mengatakan dengan ucapan lembut tadi, Fir'aun barangkali dapat yatadhakkaru, dapat mengingat kembali apa yang dia lakukan dan dia dapat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nasihat kepada para penguasa itu dilakukan dengan sirron. Dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan dilakukan. Kita sadari kita sebagai pemimpin di lingkup yang kecil rumah tangga punya banyak kesalahan, apalagi seorang pemimpin yang mengurusi ribuan pulau. Gimana gak ada kesalahannya? Pasti ada. Bagaimana seorang pemimpin yang mengurusi sebuah kota yang di situ ada RW-RW yang banyak, tidak mungkin tidak ada kesalahan. Tapi kesalahan tersebut kita sikapi dengan nasihat yang lemah lembut dan juga tersembunyi. Apa dalilnya? Rasulullah SAW menyatakan, "Man arada an yansuhalini sultan bi amrin fala yubdi lahu alaniyatan walakin ya'khudh bi yadihi fa yakhlu bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adda ladhi alaihi." Rawahu Ahmad fil Musnad wal Bukhari fit Tarikh wa Ibnu Hadi wa Tabrani dan yang lainnya. Rasul menyatakan, barang siapa di antara kalian yang hendak menasihati orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kepemimpinan, maka janganlah dia menampakkan nasihat tersebut dengan terang-terangan, akan tapi hendaklah dia ajak orang yang hendak dia nasihatkan, orang yang hendak dia nasihati, si pemimpin tadi hendaklah dia ajak, kemudian dia berlebih berdua dengannya empat mata, nasihati kesalahan-kesalahannya, paparkan, jelaskan kepadanya. Apabila dia terima, maka itulah yang dimau, itulah yang kita harapkan. Apabila dia enggak terima, maka kita telah menunaikan apa yang wajib untuk kita tunaikan. Ini kan hadis yang menerangkan oleh banyak imam, sanadnya kuat, enggak ada sama sekali kedhaifan sanadnya. Barakallahu fikum. Masih tersisa satu lagi, nasihat kepada rakyat. Insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.